termiliki. Ku kan selalu menyimpan satu nama di hatiku, dan ku mulai mencari sosok selain kamu yang seperti dirimu. Ku akui aku tak punya nyali mencoba lain hati, karena aku tak mampu. Lebih indah. Ku jadi mudah tersenyum. pernah terjatuh, engkau pun pernah terluka. Kita saling mengingatkan untuk bangkit kembali. Betapa indahnya bila semua di dunia bisa saling menyayangi dan saling mencintai. Seperti karang terangkai untuk membuatmu kembali mengingat semua apapun janjimu. Aku mohon dengan sangat kepadamu. Waktu bersama denganmu tak sebanding dengan anjur hatiku. Begitu membekas di hidupku. Memiliki kamu, oh, bisa hidup tanpamu. Oh, aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah mati. Keras suaranya. Setengah mati. Thank you. tanpa kata. Kau seolah jenuh padaku. Ku ingin kau bicara. Katakan saja apa salahku. Sama-sama. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Ku ingin kau bicara. Katakan saja apa maumu. Lihat aku, coba kau mengerti. Ini semua bisa teratasi. Rasa bila semua yang pernah kita lakukan. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Kau takkan pernah mengerti betapa ku menyayangimu. Kau yang selalu aku ingin kau. Selamat malam, kami The Massive. Semoga malam ini jadi malam minggu yang paling menyenangkan buat kalian semua ya. Aku mulai semua tepuk tangan di atas buat kalian semua malam ini yuk. Rama. Krisna Siregar.